Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Berikutnya kita akan membaca bab tentang bahwa kita memiliki dunia seisinya. Yang jika kita memahami ini, maka kita berharap semoga kita tidak terlalu tamak terhadap dunia dan kita bisa memahami hakikat dari nikmat yang sebenarnya. Jika kita perhatikan nikmat yang Allah berikan telah memenuhi seluruh kebutuhan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jika orang itu memiliki 3 nikmat, maka dia memiliki dunia seisinya. Dalam hadis dari Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih." Siapa di antara kalian yang di pagi hari dalam kondisi sehat jasadnya, aminan fi sirbih, aman di tempat tinggalnya, 'indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha, maka seolah-olah dibentangkan untuknya dunia berikut seluruh isinya. Ketiga nikmat ini merupakan modal dasar manusia untuk bisa hidup nyaman di dunia. Yang pertama adalah sehat, yang kedua aman, yang ketiga makanan. Sehat, aman, makanan. Yang pertama adalah sehat. Dengan nikmat sehat, kita bisa beraktivitas secara normal. Anda bisa mendengarkan kajian secara normal, lebih maksimal. Anda bisa beraktivitas kerja secara normal dan melakukan aktivitas yang lainnya jika kita sehat. Termasuk juga kita bisa merasakan kelezatan indera kita. Penglihatan maksimal kalau sehat, pendengaran maksimal jika kita sehat, indera pengecapan juga maksimal kalau kita sehat. Demikian pula indera yang lain, indera peraba dan seterusnya. Makanya setiap orang yang sakit itu pasti salah satu di antara fungsi indera itu turun. Entah matanya, entah pendengarannya, dan biasanya yang paling umum adalah pengecapannya. sehingga dia tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Semua terasa pahit. Ini pahit, ini pahit ya. Dikasih soto pahit, sate juga pahit, siti tambah pahit. Sehingga semua makanan terasa pahit. Meskipun sebenarnya itu sesuatu yang enak. Coba orang yang sakit biasanya kan dia dikasih makanan kesukaannya. Mau minta apa? Biasanya kalau nggak sakit nggak dikasih. Tapi kalau sakit ditawari. Mau minta apa? Pengennya apa? Pengen ini. Tapi ketika dihidangkan, lalu dia konsumsi, semua terasa pahit. Pengen ini pahit, ini pahit, ini pahit. Karena orang itu sakit. Makanya para ulama mengatakan bahwa ketika seorang hamba itu sakit batinnya, maka dia tidak akan bisa merasakan lezatnya ibadah, lezatnya zikrullah, lezatnya melakukan ketaatan kepada Allah, disebabkan karena dia sedang sakit batinnya. Sebagaimana kita tidak bisa merasakan makanan yang lezat, disebabkan karena kita sedang sakit. Makanya orang yang sakit diobati terlebih dahulu agar bisa kembali sehat. Dengan demikian, dia akan bisa merasakan lezatnya aneka makanan. Sedang menikmati sesuatu yang lezat bagi hatinya. Dan ada sebagian orang, bahkan banyak orang gak bisa menikmatinya. Sehingga kalau sholat dia gak masuk. Maka seperti itu pula orang yang sedang dalam kondisi sakit hatinya. Sakit. Sebagaimana batin manusia gak bisa merasakan lezatnya ibadah. Disebabkan untuk makan. Sehingga bukan sebatas obat saja. Tapi dia harus makan. Dalam rangka mempertahankan kekuatannya. Itu pula orang yang sedang dalam kondisi sakit hatinya. Dia ketika berbuat taat terasa berat. Ketika sholat terasa sangat berat. Dan amal yang lainnya dia merasakan ini berat. Tapi bukan berarti dia dibiarkan, ya sudah kalau kayak gitu kamu istirahat saja, gak usah beramal. Itu akan semakin berbahaya bagi hatinya. Dia harus dipaksa. Dengerin kajian. Biar hatimu mendapatkan masukan batin sehingga bisa jadi nutrisi bagi hatimu. Tetap lakukan sholat, lakukan puasa, lakukan ini, ibadah dan seterusnya. Zikir kepada Allah Ta'ala. Karena itu adalah nutrisi bagi batin. Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadis yang sahih. Man kunna fihi thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga hal. Siapa yang memilikinya, maka dia akan menjumpai lezatnya iman. Sehingga iman itu sesuatu yang lezat. Sebagaimana ketaatan yang mendukung iman adalah sesuatu yang lezat. Maka orang yang melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, hakikatnya dia sedang menikmati sesuatu yang lezat bagi hatinya. Dan ada sebagian orang, bahkan banyak orang yang gak bisa menikmatinya. Sehingga kalau sholat dia gak betah, ketika ibadah dia pinginnya cepat selesai, dan aneka kondisi yang lainnya yang menuntut dia ingin segera lepas dari ibadah. karena kita paham bahwasanya orang seperti ini hatinya sedang sakit. Baik. Sehingga indra menjadi turun disebabkan orang itu sedang sakit. Sebagaimana batin manusia enggak bisa merasakan lezatnya ibadah disebabkan karena hatinya sedang sakit. Namun dia harus dipaksa untuk mengkonsumsi sesuatu, untuk makan, sehingga bukan sebatas obat saja. Tapi dia harus makan dalam rangka mempertahankan kekuatannya. Maka demikian pula orang yang sedang sakit hati, dia dipaksa untuk ibadah dalam rangka untuk mempertahankan nutrisi bagi hatinya. Yang kedua adalah aman. Nikmat aman, Masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Dengan ini, orang tidak akan dihantui rasa takut dan cemas. Sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas tanpa ketakutan, tanpa gangguan. Dan itu nikmat yang luar biasa. Dan nikmat aman ini sering kita lupakan. Kita menganggap ini adalah hal yang biasa saja, padahal aslinya adalah sesuatu yang luar biasa. Anda bisa bayangkan, orang ketika berada di negeri konflik, di tempat yang tidak aman, maka semua aktivitasnya akan terganggu. Dia nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C. Kenapa? Karena dia berada di negeri konflik. Terutama nikmat aman dan nyaman. Harta sebanyak apapun tidak akan terasa nikmat ketika Anda tinggal di negeri konflik. Anda tidak akan bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak. Ketika di samping Anda bertubi-tubi terdengar suara tembak. Sehingga yang kita lakukan adalah mengamankan diri. Pokoknya yang penting saya aman. Duitnya banyak gak bisa dia nikmati. Karena dia tidak bisa merasakan keamanan. Anda bisa bayangkan ya, kalau di depan meja Bapak Ibu terhidang makanan yang paling Anda sukai. Ada sate, ada apa lagi, tongseng, ada apa lagi, dan aneka makanan yang nikmat yang lainnya. Ada sop, Masya Allah. Semua Anda suka. Tapi tiba-tiba terdengar dentuman bom di dekat Anda. Kira-kira kita makan enggak? Tidak, kita akan lari. Bahkan ketika kita lari, kita sanggup untuk meninggalkan kekayaan yang kita punya. Anda misalnya bawa tas, kemudian terjadi apa misalnya, banjir, atau ada apa, angin ribut yang menuntut kita untuk lari. Dan saat lari, kita tidak boleh membawa beban. Mungkin tas yang penuh dengan duit Anda akan tinggalkan dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Itulah aman. Orang ketika dalam kondisi aman, maka dia bisa istirahat dengan nyaman. Dan ketika rasa aman itu dicabut sebagian oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak akan tenang. Bagi orang yang lingkungannya gak aman, naruh mobil di luar, kemudian ditinggal tidur, saya yakin tidurnya nggak bakalan nyenyak. Jam 1 bangun, lihat keluar, aman mobilnya. Jam 2 bangun, lihat keluar, masih aman. Jam 3 bangun, lihat mobil, masih aman. Tidur lagi, bangun, tidur. Hanya untuk memperhatikan mobilnya, ini aman atau tidak. Jangankan seperti itu. Kadang, yang lebih kecil ya, seperti apa? Saat kita masuk masjid, kemudian kita naruh sepatu di luar. Anda melakukan sholat, ibadah. Tenang nggak? Kalau Anda was-was dan deg-degan dengan nasib sepatu Anda tidak akan tenang. Deg-degan, was-was. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Allah mencabut sebagian rasa aman dari hamba. Karena itulah nikmat aman merupakan nikmat yang besar, yang layak untuk kita sadari. Dan karena itu pula kita dituntut untuk saling menjaga keamanan. Agar keamanan itu jangan diganggu. Sampai Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman. Man hum ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Sehingga mengganggu keamanan dosa besar. Mengganggu keamanan dosa besar. Terkadang ada orang yang dia menjadi ancaman keamanan bagi masyarakat. Sehingga orang yang tinggal di situ merasa nggak aman. Maka orang semacam ini ditakuti oleh orang lain disebabkan karena kejahatannya. Mungkin dia punya kebiasaan suka maling. Atau dia punya kebiasaan suka mengambil harta milik orang lain. Atau dia punya kebiasaan suka menindas, merampas. Kemudian apalagi merampok atau aneka yang lainnya, memalak harta orang. Sehingga dia merasa tidak aman. Atau orang merasa tidak aman. Maka manusia semacam ini termasuk di antara salah satu manusia yang jahat. Termasuk salah satu di antara manusia yang jahat. Dan orang seperti ini termasuk syirarun nas, yaitu manusia yang ditakuti oleh orang lain karena kejahatannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keberadaan orang seperti ini di kampung kita, dan kita juga berlindung kepada Allah jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Kemudian nikmat yang ketiga adalah nikmat makanan. Dengan ini pula, manusia punya bekal untuk hidup. sehingga dia ketika punya makanan, maka dia bisa bertahan. Untuk mempertahankan hidupnya. Karena itulah nikmat aman dan adanya makanan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan untuk memerintahkan orang musyrikin Quraisy agar mereka mau masuk Islam. Allah telah memberikan kalian nikmat yang besar berupa rasa aman, berupa makanan agar kalian mau masuk Islam. Sementara kita memahami bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kaum musyrikin sangat banyak. Namun dua nikmat ini yang Allah jadikan sebagai alasan untuk memerintahkan mereka agar masuk Islam. Allah berfirman, "Faly'budu rabb hadzal bait." Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Alladhi at'amahum min ju' yang memberikan rasa aman kepada mereka orang-orang musyrikin sehingga mereka tidak mengalami kelaparan, wa amanahum min khauf, dan berikan rasa aman bagi mereka dari rasa takut. Tayyib. Di Mekah ada apa, Pak? Di Mekah itu ditanami apapun enggak tumbuh. Batunya padas keras. Batunya keras padas. Sehingga ditanami apapun, itu enggak tumbuh. Tapi sekarang banyak pepohonan itu. Nah itu pakai selang ya. Anda kan bisa lihat ya, selangnya kadang ada di permukaan. Ada airnya. Dan itu biayanya mahal. Di masa silam, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman-zaman sebelumnya, mereka tidak bisa menanam apapun di Mekah. Lalu kenapa orang itu mau tinggal di Mekah? Di Mekah merupakan pusat peradaban. Kenapa? Di sana ada Ka'bah. Di sana ada Ka'bah. Sehingga orang datang keluar masuk kota Mekah. Dan ketika ramai suasana di Mekah, maka makanan datang. Allah datangkan makanan dari luar. Kenapa? Sehingga di sana banyak ada Ka'bah. Di sana ada Ka'bah. Sehingga orang datang keluar masuk kota Mekah. Dan ketika ramai suasana di Mekah, maka makanan datang. Allah datangkan makanan dari luar. Sehingga banyak orang yang berdagang dengan cara kulaan. Ya, makanan, ambil makanan di luar dari Yaman atau dari Syam. Lalu dibawa ke kota Mekah. Dari Madinah dibawa ke kota Mekah. Dan masing-masing menghasilkan komoditas yang beraneka ragam. Nah, di masa musyrikin, di masa jahiliyah, pemasok makanan terbesar untuk kota Mekah itu berasal dari Yamamah. Ini adalah pemasok sumber makanan paling banyak. Sehingga buah-buahan dari Yamamah, sayuran dari Yamamah masuk ke kota Mekah. Ada salah satu ya pemimpin atau dia adalah pemuka suku yang ada di Yamamah. Sumamah bin Usal. Sumamah ini ketika masuk Islam, dia bertekad, saya tidak akan saya akan menghentikan, akan saya boikot kota Mekah. Akan saya boikot kota Mekah sampai penduduk Mekah meminta restu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar boikot itu dibuka. Akhirnya boikot itu dilakukan oleh Sumamah bin Usal, dan sampai mereka itu kesulitan untuk dapat makanan. Lalu mereka minta kepada Sumamah, tolong wahai Sumamah, dibuka boikotnya. Dan Sumamah mengancam, kalau kamu tidak minta kepada Rasulullah SAW, enggak bakalan saya kasih. Akhirnya mereka minta kepada Nabi SAW, mohon agar boikotnya Sumamah dibuka. Kemudian Nabi SAW perintahkan Sumamah untuk membuka boikotnya. Dan itu bagian dari kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi setelah Sumamah masuk Islam. Boikot yang luar biasa sampai menyebabkan orang musyrikin Quraisy itu kelabakan sehingga mereka kesulitan untuk dapat makanan. Baik, itulah cara Allah mendatangkan makanan bagi mereka. Padahal mereka tidak punya lahan yang bisa digunakan sebagai sumber makanan dari tumbuhan, sehingga didatangkan dari luar. Wa amanahum min khauf, dan Allah berikan rasa aman bagi mereka sehingga mereka tidak ketakutan. Apa bentuk rasa aman? Annahum bi jiwaril Ka'bah, penduduk Mekah itu berada di sekitar Ka'bah, yang itu merupakan tempat peradaban orang haji datang ke sana. Ya, jadi orang musyrikin mereka juga haji. Ya. Orang haji datang ke sana melakukan tawaf dan seterusnya. Dan orang-orang yang berada di sekitar Mekah itu enggak berani mengganggu rombongan kota Mekah. Sebabnya adalah karena nanti kalau kami ganggu mereka, maka kami tidak bisa melakukan haji. Maka mereka berada di sekitar Mekah itu enggak berani mengganggu rombongan kota Mekah. Sebabnya adalah karena nanti kalau kami ganggu mereka, maka kami tidak bisa melakukan haji. Maka mereka berangkat ke Syam dalam kondisi aman. Mereka berangkat ke Yaman juga dalam kondisi aman. Sehingga mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa aman karena mereka punya Ka'bah. Karena mereka tinggal di dekat Ka'bah. Sehingga orang-orang yang berada di sekitar Jazirah Arab, orang-orang yang menjadi titik-titik tempat perjalanan orang Mekah ketika menuju Syam dan menuju Yaman, enggak ada satupun yang berani ganggu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di awal dari surat Quraisy, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, falyabudu rabb hadzal bait. Karena kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy? Mereka dagang. Mereka tidak bisa bertani. Mereka tidak bisa menghasilkan makanan dari tanaman. Maka yang bisa mereka lakukan adalah dagang. Dari sana kulak gandum, kulak sayur, kulak ini, kulak ini. Kemudian dijual di Mekah, termasuk kulak buah, kurma. li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassaif, kebiasaan mereka melakukan perjalanan di waktu dingin, di musim dingin dan di musim panas. Ketika musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Dan di Yaman ketika itu hangat. Karena Yaman lebih bawah dibandingkan Mekah. Mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Di Yaman mereka kulak barang-barang yang bisa mereka bawa. Kemudian, ketika musim panas, rihlatasyita wassaif, ketika musim panas, mereka kulaan barang ke Syam. Mereka berangkat ke Syam, lalu kulak zaitun, kemudian buah tin, termasuk juga apalagi misalnya gandum. Sehingga mereka kulak hasil makanan, hasil pertanian dari Syam. Nanti ketika mampir di Madinah, kulak kurma, lalu dibawa ke kota Mekah, dan dijual di Mekah. Karena itu, siapa yang sanggup untuk melintasi padang pasir di sepanjang perjalanan, maka dia akan beruntung. Padahal perjalanan dari Mekah menuju Syam, Masya Allah ya. Mekah menuju Syam itu bisa berbulan-bulan. Madinah menuju Tabuk itu perjalanan satu bulan. Padahal Madinah itu jauh di utaranya Mekah. Dan Tabuk masih di bagian selatan dari wilayah Syam. Itu perjalanan satu bulan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Ta'ala dengan ar-ru'bu, rasa takut yang disematkan kepada musuh, masirata syahrin, sejauh perjalanan satu bulan. Sehingga Nabi SAW ketika, dan ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai perang Tabuk, ketika Nabi SAW berangkat menuju Tabuk, orang Tabuk itu sudah ketakutan. Ya. Kita kalau lihat peta ya, dari Jazirah Arab. Baik. Bisa. Nah. Ini kurang lebih posisi Tabuk ya. Dia ini Jazirah Arab. Posisi Tabuk di utara, tapi dia masih di bagian selatan. Tabuk itu masih wilayah Saudi. Dulu masuk wilayah Syam dan masuk bagian dari kekuasaan Romawi. Tabuk berada di selatan, di Tabuk. Mekah, Tabuk berada di selatannya Syam. Madinah berada di sini ya. Kemudian Mekah berada di selatan lagi. Dan dulu orang Mekah ketika musim panas, maka mereka melakukan perjalanan ke arah utara. Sedangkan kalau musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke arah Yaman. Di daerah Najran, ini Yaman ya. Dan di sini banyak Nasroninya, Nasroni Najran. Sehingga karena mereka melakukan perjalanan seperti ini, otomatis mereka akan melewati berbagai macam kota di sekitarnya. Dan mereka nggak ada yang berani ganggu. Kenapa? Pedagang ini penduduk asli Mekah. Kalau ganggu, wah, nanti akan berurusan dengan masyarakat Mekah, sehingga mereka tidak bisa berhaji, tidak bisa umroh, tidak bisa berdagang di Mekah, dan seterusnya. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi penduduk Mekah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Allah nisbahkan kepada Ka'bah, Rabb pemilik Ka'bah. Karena dengan sebab adanya Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kalian makanan, orang berdatangan untuk membawa makanan. Dan dengan sebab adanya Ka'bah, Allah berikan kalian rasa aman, sehingga kalian mau berangkat kemanapun tidak mengalami ketakutan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, kepentingan kita dari penjelasan ini adalah bahwa orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiga nikmat tadi, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Berarti saya sudah memiliki dunia seisinya. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Seolah-olah dibentangkan dunia berikut seluruh isinya. Sehingga kalau orang paham seperti ini, maka dia tidak akan kemudian merasa bahwa rizkinya itu terlalu seret, atau bahkan punya penyakit istibetok sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan. Ingin dapat lebih sebelum waktunya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Hidup itu pasti ada musibah. Hidup pasti ada musibah. Tidak ada hidup tanpa musibah. Baik musibah fisik maupun musibah batin. Karena itulah Allah sebut manusia itu sangat kelelahan. Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Wahai manusia, kalian itu benar-benar sangat kelelahan. Ila rabbika, menuju Rabbmu, maksudnya adalah menuju kematian. Dan semua hamba pasti menuju kematian. Famulaqi, maka pasti kamu akan menemuinya. Menemui Allah Azza wa Jal ketika orang itu mati. Sehingga semua hamba, lillahi wa ilaihi raji'un, milik Allah dan hanya kepada Allah mereka akan dikembalikan. Karena itu manusia mengalami kelelahan disebabkan berbagai macam musibah di dunia. Baik musibah yang menimpa fisik maupun musibah yang menimpa batin. Anda bisa perhatikan ya. Para pemimpin negara, misalnya negara paling adidaya, Amerika, dengan konflik yang saat ini terjadi. Ya, Presiden Trump, yang kemudian dia punya konflik dengan warganya, dan kemudian sampai akhirnya dia kalah dalam pemilu, dengan aneka kasus yang terjadi pada diri Trump. Kira-kira fisik aman fisiknya enggak? Fisiknya aman. Fisiknya aman. Enggak ada yang berani ganggu Trump. Fisiknya. Aman batinnya enggak? Tidak. Dia sakit hati. Dia punya konflik dengan negara yang lain, konflik dengan ini. Dia mendengarkan celaan, dia mendengarkan cacian, dia mendengarkan berita buruk tentang dirinya. Dia sakit hati. Nah, sehingga sehebat apapun manusia nggak bakalan bisa selamat dari yang namanya sakit, baik sakit fisik maupun sakit batin. Karena itu sekalipun dia adalah orang yang, masya Allah, keamanannya dijaga ketat, ya. Sebelum makan saja ada pendahulunya, dicicipi dulu, kemudian dipastikan aman. Bahkan ketika ke hotel, sebelum tidur di hotel, diamankan dulu. Pertama diamankan dari hal yang gaib. Ya, dukunnya yang bertindak. Oh, ini sudah sepi. Hantunya sudah diusir. Yang kedua diamankan dari ancaman fisik. Ya, nanti pasukannya masuk, kemudian dibersihkan dulu. Dan setelah aman, baru orangnya masuk. Masya Allah. Sehingga orang ini dijamin keamanannya luar biasa. Tapi yang bersangkutan kadang baca berita, kadang mendengarkan kritikan, kadang mendengarkan celaan. Kira-kira sakit hati enggak? Pasti sakit hati. Sakit hati. Nah, ketika sakit hati, orang itu akan merasa enggak nyaman. Hatinya sakit. Bisa jadi enggak bisa tidur ya, karena hatinya sakit. Makanya aman itu masya Allah ya, nikmat yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah aman dari celaan. Baik, kita lanjutkan di sini. Manusia merasa kelelahan disebabkan karena musibah yang dialami. Adanya berbagai musibah lahir batin membuat mereka sangat kelelahan. Di antara tujuan besar kaum muslimin diberi musibah adalah agar mereka tidak terlalu betah dengan dunia. Sehingga mereka melupakan akhirat. Karena kalau kenikmatan dunia itu dibentangkan seluas-luasnya, maka orang akan lupa terhadap akhirat. Hasan al-Basri pernah mengingatkan, Inna dunya daru dha'nin walaysat bidari iqamatin. Wa innama unzila Adamu alaihi salamu ilaiha uqubatan. Sesungguhnya dunia adalah negeri tempat singgah dan bukan tempat untuk menetap. Dan sesungguhnya Adam alaihi salam diturunkan ke dunia uqubatan, sebagai hukuman. Maka dunia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya situasi hukuman. Enggak lepas dari sakit hati. Tidak lepas dari musibah. Nikmat dunia bercampur dengan musibah. Untuk itulah ujian yang Allah berikan kepada umat manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar imannya. Ujian terbesar Allah berikan kepada para nabi dan orang-orang soleh sesuai dengan tingkat kesolehannya. Sebagai pengingat bahwa nikmat yang sebenarnya bukan di dunia, tapi nikmat yang sebenarnya adalah di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar ujiannya?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya'u tsumma al-amsal fal-amsal. Yubtala al-'abdu 'ala hasabi dinihi." Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. "Tsumma al-amsal fal-amsal." Lalu manusia yang tingkat imannya di bawahnya para nabi. Yubtala al-'abdu 'ala hasabi dinihi. Seorang hamba diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat agamanya. Ada orang yang sangat soleh, maka ujiannya lebih besar. Untuk mengingatkan manusia bahwa dunia ini bukan tempat menjalani kenikmatan yang maksimal, karena akan ada kenikmatan yang lebih besar, yaitu akhirat, sehingga membuat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah akan menguji manusia. Siapa di antara mereka yang mau beribadah dalam semua keadaan dan tidak hanya pilih-pilih kondisi, hanya beribadah ketika rezeki lagi lancar, badan sedang sehat, hanya mau sholat ketika punya duit, dan seterusnya. Ini adalah contoh praktek ibadahnya orang munafik. Sehingga ada orang yang mau taat ketika rezekinya lagi lancar. Tapi tidak mau taat ketika rezekinya lagi telat. Dan itu ibadahnya ciri, ini termasuk di antara ibadah cirinya orang munafik. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan model manusia yang hanya mau masuk Islam dan membela Islam ketika Islam itu menguntungkan bagi dirinya. Allah sebut orang semacam ini beribadah di pinggiran. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, di pinggiran. Ibadahnya di pinggiran. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. Ketika dia mendapatkan kebaikan, اِطْمَأَنَّ بِهِ, dia merasa tenang. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, inqalaba ala wajhi, dia berpaling. Khasirat dunia wal akhirah, orang ini rugi dunia akhirat. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ayat ini berbicara tentang keberadaan orang-orang badui, yang mereka ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan diri masuk Islam. Lalu mereka ingin membuktikan, kalau ajaran Muhammad itu benar, maka nanti rezeki saya akan bertambah. Lalu mereka pulang. Ketika mereka pulang, mereka niteni, ya, mereka memperhatikan. Jika setelah masuk Islam, ternyata ontanya beranak, kemudian hujan turun, hasil makanannya melimpah, rizkinya bertambah, bahkan istrinya melahirkan anak laki-laki. Itma'an Nabi, dia semakin yakin Islam itu benar. Ajaran Muhammad itu ajaran yang benar. Sebaliknya, ketika dia masuk Islam, lalu dia pulang ke kampungnya, kemudian dia menjumpai rizkinya seret, ontanya ternyata tidak menghasilkan anak, susunya juga enggak maksimal, makanan kurang, dan seterusnya. Inqalaba ala wajhi. Dia mengatakan, ini agama Muhammad bukan agama yang benar. Kata Allah Ta'ala, khasirat dunia wal akhirah, celaka dunia akhirat. Dan sering kita jumpai ada orang yang dia mau sholat, kalau ada duitnya, dikasih uang. Kalau enggak dikasih uang, dia enggak mau sholat. Banyak orang hanya mau sholat ketika rizkinya lancar. Sementara ketika dia punya masalah, dia tinggalkan sholat. Dan bahkan menjauh dari syariat. Dan itu umum di masyarakat. Masih banyak orang yang berpikir hijrah, bertaubat, kemudian berusaha untuk mencari nafkah yang halal, akan menyelesaikan semua beban utang dan masalah hartanya. Atau ketika dia resign dari pekerjaan yang haram, maka dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Dia berpikir seperti ini. Kalau kamu hijrah, nanti rezekimu semakin banyak. Kalau kamu tinggalkan yang haram, maka nanti pendapatanmu akan semakin berkah. Berkah dalam arti bertambah, melimpah. Banyak orang berpikir seperti itu. Ketika harapan itu tidak dia dapatkan, dia pun akhirnya meninggalkan aturan. Sehingga dia mau beribadah kepada Allah, mengikuti aturan Allah, jika aturan itu menguntungkan baginya. Kalau tidak menguntungkan baginya, dia tinggalkan. Praktek seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Itu ibarat orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Kalau menguntungkan, dia merasa yakin benar. Kalau ternyata tidak menguntungkan, dia merasa kayaknya apa yang saya geluti ini gak benar. Ya. Sehingga kadang kita jumpai, ya, ada orang yang dia sudah terpengaruh hijrah. Dia yakin pekerjaannya di bank ini bermasalah. Akhirnya apa? Dia bertekad resign. Setelah dia resign, lalu dia bekerja. Sampai akhirnya ketika dia gak sanggup, gak bisa dia bekerja seperti ini. Dulu Masya Allah berangkat pagi, rapi. Pulang sore, rapi. Membawa, apa misalnya membawa mobil. Atau kendaraannya bagus, motornya bagus. Dia gak sanggup kalau kemudian sekarang ganti kaos, jualan, sambil bawa apa, di belakang motornya ada kantong makanan, ada ronjot gitu ya. Dia bawa ke pasar, kemudian dagang, atau jualan cilok, atau yang lainnya. Sehingga ada sebagian orang yang dia merasa malu, dan merasa bahasanya rizkinya kurang, ketika dia resign, akhirnya balik lagi, jadi karyawan bank. Dan beberapa kami jumpai seperti itu. Dia gak kuat. Gak kuat untuk resign. Nah, setelah dia merasa bahwasanya dia gak sanggup, yang lebih parah lagi, dia beralih narasumber. Akhirnya, guru yang dia ambil, yang dia jadikan sebagai panutan, bukan lagi para ustadz yang mendakwahkan akidah yang lurus, sunnah yang benar, dan anti riba, tapi dia beralih kepada guru yang membolehkan bunga bank. Akhirnya dia bertahan di situ. Yang penting kan ada pendukungnya. Nah, makanya penting untuk kemudian bergabung dengan komunitas agar kita bisa lebih banyak bertahan, agar lebih bisa bertahan ketika kita resign dari bank atau ketika ada orang resign dari bank meninggalkan sesuatu yang haram. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang wanita memilih berkhidmat, beribadah saja, tidak bekerja dan menyerahkan kebutuhan dunianya dengan tawakal kepada Allah? Dari Ummu Syifa, Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah. Apakah yang bersangkutan sudah menikah? Apakah yang bersangkutan ada sumber nafkah baginya? Kalau beliau tidak menikah, lalu berkhidmat hanya untuk agama, dan sudah ada sumber nafkah dari orang tuanya atau dari saudara lelakinya, insya Allah tidak masalah. Dulu ada seorang wanita yang dinikahkan oleh ayahnya, tapi bapaknya nggak bilang. Sementara wanita ini tidak suka dengan lelaki itu. Akhirnya, bapak dan putrinya ini datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayahnya mengadukan, "Ya Rasulullah, anak saya ini gak nurut sama saya. Dia saya pilihkan jodoh, saya nikahkan dengan ini, tapi dia gak mau." Kemudian sang wanita ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya ingin tahu terlebih dahulu, apa kewajiban seorang istri kepada suaminya?" Ketika wanita itu sudah menikah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan. Nabi SAW mengatakan, apabila seorang wanita sudah menikah, ya, kemudian suaminya keluar darah, nanah dari hidungnya. Lalu sang istri ini menjilatinya. Falam yu'addi haqqahu. Falam tu'addi haqqahu. Itu belum dianggap dia telah menunaikan seluruh haknya. Akhirnya karena wanita ini merasa, Masya Allah, berarti besar sekali hak suami yang harus ditunaikan oleh sang istri. Kemudian dia mengatakan, "Wallahi la atazawwaju abada. Demi Allah saya tidak akan nikah selamanya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada ayahnya, "Jangan kau nikahkan putrimu tanpa izinnya." Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan untuk membujang, tidak menikah selama-lamanya? Berbeda dengan lelaki. Kalau lelaki yang melakukan seperti ini tercela, kecuali karena sebab tertentu. Tayyib. Dan boleh saja dia berkhidmah selama ada yang mencukupi kebutuhannya, misalnya keluarganya, ayahnya, atau saudara lelakinya, sehingga penuh dia berkhidmat untuk agama, berkhidmat untuk belajar, kemudian mengajar, dan dia tidak bekerja, silahkan. Insya Allah diperbolehkan selama ada yang memenuhi kebutuhan nafkahnya, karena wanita hukum asalnya tidak wajib bekerja. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sekeluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Walaka bimithlin. Barakallahu fikum. Ustaz Afwan, ana ingin bertanya, teman-teman ana banyak yang mengamalkan atau mengkhususkan baca Al-Waqiah setiap hari untuk menyelesaikan masalahnya. Dan mereka membagi pengalaman bahwa ketika mereka membaca surat Al-Waqiah satu bulan, urusan mereka lancar, rezeki mereka bertambah, dan sebagainya. Apa yang mereka ingin tercapai? Maaf Ustaz, bagaimana hukum kenikmatan tersebut? Nah. Tentang surat Al-Waqi'ah dan keutamaannya, di mana bisa mendatangkan rizki. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli laylatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surat al-waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Harith bin Abu Usama dalam kitab musnadnya, dan Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wa Laylah, dan Ibnu Bishran dalam Al-Amali. Namun, para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang palsu. Sebagaimana penjelasan Al-Dhahabi, juga Al-Munawi dalam Fathul Qadir, atau mungkin dalam Faidul Qadir ya, beliau mengutip keterangan Az-Zailai, bahwa dalam hadis ini ada banyak cacat dari berbagai sisi. Di antaranya adalah riwayatnya munqati. Sebagaimana penjelasan Ad-Daruqutni, isi hadisnya mungkar sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Perawi adalah orang-orang yang lemah sebagaimana keterangan Ibnu Jazari. Hadis ini juga guncang dan telah disepakati kelemahannya. Dan di antara yang menyatakan hadis ini lemah adalah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan seterusnya. Kemudian ada juga hadis yang semisal. Man qara'a surat al-waqi'ah, siapa yang baca surat al-waqi'ah, kullai laylatin, setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, maka dia tidak akan mengalami kemiskinan sama sekali, kemiskinan, tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. وَمَنْ قَرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَكِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُ فِي سُرَةِ الْقَمَرِ لَا تَلْبَدْرِ. Siapa yang membaca surat Al-Qiyamah, maka kelak di hari kiamat dia akan ketemu Allah dalam kondisi wajahnya seperti bulan di malam purnama. Dan hadis ini adalah hadis palsu, maudhu. Sehingga kesimpulannya, dua hadis yang tadi kita baca tidak bisa kita jadikan sebagai dalil tentang keutamaan surat Al-Waqi'ah. Baik. Selanjutnya, karena hadisnya adalah hadis palsu, berarti sandarannya enggak ada. Nah, sekarang bolehkah orang itu beramal? Bolehkah orang itu beramal tanpa sandaran yang tegas? Baik. Jika dia beramal secara umum, hukumnya boleh. Dalam arti begini, saya senang dengan surat Al-Waqi'ah, maka saya sering baca surat Al-Waqi'ah. Silahkan. Namun Anda tidak boleh mengatakan, ini sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak mensabdakan demikian. mengingat hadisnya adalah hadis yang palsu. Nah, sehingga Anda nggak boleh meyakini itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana kalau ada motivasi dunia? Pada asalnya membaca Quran itu motivasinya akhirat. Per huruf dapat pahala satu dan dilipatkan 10 kali. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a alif lam mim, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala itu dilipatkan 10 kali. Sehingga orang yang membaca Quran, target utamanya sebenarnya adalah ingin mendapatkan pahala. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang yang baca Quran tapi tujuannya dunia? Nah, ini ada sedikit masalah gitu ya. Sebagaimana orang yang beramal untuk tujuan dunia. Meskipun terkadang maksud dan tujuan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Nuwaffi ilaihim. Allah berfirman di surat Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Barang siapa yang menghendaki dunia dan perhiasannya, maka aku penuhi untuk mereka a'malahum, amal mereka fiha di dunia. Sehingga orang beramal untuk dunia, lalu dikasih oleh Allah balasannya di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi konsekuensinya di akhirat dia enggak dapat sesuatu selain neraka. Sehingga amalnya tidak ada nilainya sama sekali. Itulah yang kita khawatirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa itu tidak berlaku bagi semua manusia. Di surat Al-Isra ayat 18 Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha." Siapa yang menghendaki al-ajilah, balasan yang disegerakan. Ajjalna lahu fiha, kami segerakan untuknya balasan itu. Ma nasha, sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Coba kita buka ayat Al-Qur'an ya. Kami segerakan sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Ada di surat apa tadi? Al-Isra ayat 18. Surat Al-Isra ayat 18. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kelihatan ini? Kecil ya? Baik. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya, man kana yuridul ajilah." Ini di copy bisa gak? Salin. "Man kana yuridul ajilah." Saya kasih bold ya. Siapa yang menghendaki al-ajilah? Al-ajilah itu apa? Kehidupan sekarang, duniawi. "Ajjalna lahu fiha ma nasha." Kami segerakan untuknya fiha di dunia. "Ma nasha," sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah itu artinya di luar kendali manusia. Ada yang pengennya banyak tapi dikasih oleh Allah sedikit. Ada yang dikasih oleh Allah pengen banyak dikasih oleh Allah agak banyak. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. "Liman nurid." Itu pun tidak semuanya. Hanya bagi mereka yang Allah kehendaki. Bagi siapa saja, ya, bagi orang yang kami kehendaki. Sehingga ada yang mengamalkan yang sama, tapi kok nggak terwujud? "Pak, tapi saya sudah baca surat Al-Waqi'ah tiap malam, ya. Utang tetap gede, Pak. Dagang nggak laris, ini nggak lancar, dan seterusnya. Wah, ini keliru ini. Ya kita perlu perhatikan bahwa tidak semuanya Allah wujudkan sebagaimana yang Dia inginkan. Nah, yang kemudian berbahaya adalah tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian setelah itu aku jadikan dia masuk ke dalam jahannam. Yaslaha madhmuman madhura. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Sebaliknya, waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha untuk mewujudkannya, ingin akhirat dan dia serius, sehingga dia beramal, bukan mengandalkan amal orang. Sudah, tenang aja, nanti kalau di akhirat, asal kamu ngaku muridnya Mbah Kiai ini pasti selamat. Nggak bisa kayak gitu. Wasa ala hasaya, dia harus ada usaha. Faula wa huwa mu'min, dan dia orang mukmin. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang itu kana sa'yuhum mashkura, usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan kebaikan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, sah-sah saja orang membaca surat Al-Waqi'ah karena dia senang dengan Al-Waqi'ah. Membaca surat Ar-Rahman karena senang dengan surat Ar-Rahman. Membaca surat Al-Baqarah karena senang dengan surat Al-Baqarah, walhamdulillah, silahkan. Namun tujuan besarnya adalah untuk mendapatkan akhirat, bukan untuk mencari dunia. Sehingga, dan kalaupun ada orang yang membaca Al-Waqi'ah dengan tujuan dunia, lalu dia berhasil, lalu dia ngasih testimoni, ya kita kembalikan sebagaimana firman Allah tadi. Dia beramal untuk dunia, kemudian oleh Allah Ta'ala dikasih itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Cuman lihat, tidak semuanya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Semoga Allah memberkahi pada diri Anda, harta Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, dan merenungkan kita semua ke surga Firdausnya dengan jalur tanpa hisab. Masya Allah, barakallahu fikum, hayakallahu barakallahu fikum. Amin. Walaka bimithlin. Masya Allah. Saya yang ngasih bubur pas itu ke rumah Ustaz itu. Masya Allah, silahkan. Ya, saya punya 4 pertanyaan. Gak apa-apa ya. Satu saja ya. Satu saja. Ah, satu saja. Ya udah gini aja. Ustaz, saya kan suka hobi motor ya. Anak SMA 19 tahun yang suka motor. Nah, Abdurrahman bin Auf itu kan kalau istilah sekarang itu crazy rich khususnya pada zaman sahabat. Nah, saya yang ingin ditanyakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan walaupun udah punya kemampuan lah, kalau misalnya pengen hidup mewah tuh mewah, tapi kok kasurnya itu dari tikar yang kalau misalnya bangun bekas di pipi dan bikin para sahabat prihatin. Pertanyaan saya, yang paling bagus, walaupun Allah bentangkan harta kepada diri kita, kita benar-benar punya bisnis multinasional, tapi motor kita harus tetap baru ganti ketika rusak gitu, apa boleh upgrade walaupun belum rusak? Soalnya saya kan hobi motor, keluar model baru pengen yang itu, model yang B pengen yang itu lagi, kayak gitu kan. Boleh nggak sih lifestyle kayak gitu? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Sudah pernah kita bahas di tema kajian sebelumnya bahwa ada sebagian sahabat yang mereka sengaja meninggalkan kemewahan karena takut bisa mengurangi amal. Sekalipun dia punya kemampuan untuk itu. Meskipun tidak disalahkan ketika orang menggunakan hartanya, selama dia mampu, kemudian dia belanja sesuatu yang mahal, dengan catatan tidak sampai pada tingkatan israf. Dan tadi Anda menyebut bahwa Abdurrahman bin Auf adalah apa istilahnya? Crazy Rich. Maksudnya apa itu? Kayanya kaya yang benar-benar kaya ya. Yang mengalami seperti ini bukan Abdurrahman bin Auf. Ada yang lebih tinggi kekayaannya dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Meskipun beliau dulu waktu di Mekah, beliau sangat kaya raya. Tapi begitu tiba di Madinah, suasananya tidak sebagaimana dulu. Sehingga saat tiba di Madinah, Abdurrahman bin Auf itu kembali ke nol. Lalu oleh Nabi SAW dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sampai terjadilah peristiwa ingin membagi setengah hartanya, ingin membagi setengah istrinya, sebagaimana dalam kisah yang ma'ruf. Tayyip. Dan Abdurrahman, setelah di Madinah, kemudian beliau berhasil berdagang, termasuk di antara sahabat yang meninggalkan kemewahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Pada waktu beliau berbuka puasa, makanan sudah dihidangkan. Lalu beliau teringat perjuangan para sahabat di masa silam. Terutama mereka yang sudah meninggal dunia. Pertama yang beliau ingat adalah Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan, Kutila Mus'abun wa huwa khairu minni. Mus'ab itu terbunuh di medan perang ketika perang Uhud. Dan dia lebih baik dibandingkan diriku. Namun pada saat beliau meninggal dunia, walam yakun lahu illa burdah wahidah. Beliau tidak memiliki kain selain hanya satu lembar kain. Yang ketika ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Wa kutila Hamzah wa huwa khairu minni. Hamzah juga terbunuh, sementara dia lebih baik daripada aku. Kemudian setelah teringat seperti ini, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lalu menangis, dan beliau tinggalkan makanan tadi. Tayyib. Sehingga, sekali lagi, ada sebagian sahabat yang mereka secara sengaja meninggalkan kemewahan dalam rangka untuk lebih fokus beribadah, atau karena mereka takut jangan sampai kemewahan dunia itu mengurangi sebagian pahalanya. Meskipun boleh orang itu belanja dengan nilai yang mahal, dengan catatan tidak israf. Nah, israf dan tidak israf itu kembali kepada kemampuan masing-masing hamba. Ada hamba yang dia hartanya banyak, sehingga dia bisa membeli mobil mewah. Itu tidak sampai tingkatan israf kalau memang hartanya banyak. Tapi kalau sampai memaksakan diri, pingin yang mewah padahal dia nggak mampu, itu termasuk israf. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Ini Ustaz ingin menanyakan yang kemarin terkait jual madu yang masih boleh dengan kondisi mungkin ada larva atau telur lebah yang terparah masuk ke madu jika cuma sedikit Ustaz. Kami tidak tahu Ustaz sedikit banyaknya karena biasanya emang orang tua atau pihak keluarga yang di Flores itu yang bantu kulaan. dan ada produksi lain. Kami kalau dari petani madunya itu biasanya diwadahi dengan botol bekas yang kami juga tidak bisa memastikan kebersihan atau higienitasnya. Lalu dari petani tersebut oleh orang tua kami dibeli dan dikumpulkan di jerigen besar biasanya, dan jerigen itu juga jerigen bekas yang dicuci dengan air pam yang bersih dengan sabun. Lalu membilasnya itu Ustaz pakai air ini, saluran yang ada di dekat rumah Ustaz. Karena emang di Sumarot itu kondisinya susah air Ustaz. Kalau air pam itu mengalirnya cuma jarang dan biasanya cuma cukup untuk dipakai untuk konsumsi sehari-hari. Dan air saluran itu emang sumbernya dari mata air gunung dan air mengalir. Saat menjual madu itu kita tidak menjelaskan kondisi tersebut Ustaz. Apakah ini uang hasil penjualan tersebut masih boleh kita ambil atau tidak Ustaz? Saya coba saya tegaskan dulu ya. Madunya Oke. dicampur air tidak? Enggak Ustaz. Tidak, airnya hanya untuk nyuci wadah ya? Iya. Baik, cukup. Ibu. Dan itu dikeringkan juga Ustaz. Dikeringkan, baik. Dipakai. Baik, cukup. Nah. Baik, cukup. Nah. Jadi selama tidak dicampur dengan air, tidak diencerkan dengan air, berarti tidak ada pelanggaran di situ. Sehingga ketika madunya memang betul-betul madu, yang dicucikan wadahnya. Lalu dikeringkan, sehingga tidak ada air yang kecampur. Insya Allah tidak masalah. Dan terkait madu ini kan waktu apa diperas, itu mungkin ada larva yang ikut mati dan seterusnya. Kalau cuma 1-2, ini sifatnya sesuatu yang sangat sedikit. Dan kita punya kaidah an-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang sedikit, yang sangat jarang, la hukma lahu, itu tidak diperhitungkan. Karena tidak diperhitungkan, maka 1-2-3 larva yang mati enggak dihitung. Dan hukum asalnya madu yang beredar di masyarakat, kalau kita tidak melihat larva itu ada di madu tersebut, hukum asalnya ini adalah halal. Silakan dikonsumsi. Kita juga bisa menggunakan kaidah yang kedua, at-tabi yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Kalau dia sebagai tabi, maka dia dihargai, diperbolehkan. Tapi kalau dia berdiri sendiri, enggak boleh. Keberadaan larva tadi, kalaupun mati, dia statusnya sebagai tabi. Hanya mengikuti. Saya minum teh, tapi teh ini kesemutan. Yang saya minum teh, mungkin ada 1-2 semut yang masuk ke mulut saya dan saya telan. Tapi kalau saya makan semut, enggak boleh. Karena semut termasuk binatang yang enggak boleh dibunuh sehingga tidak boleh dikonsumsi. Namun yang saya lakukan adalah minum teh kesemutan. Dan ini posisi semut hanya pengikut, bukan bagian utama dari teh itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Gini Ustadz, kadang suka baca di media sosial ya, orang yang hijrah dari riba, kemudian dia merasa dibayar cash oleh Allah dengan kesuksesan hartanya yang berlipat-lipat di bisnisnya atau gimana. Hal yang seperti itu tepat atau tidak ya? Karena banyaknya harta itu kan bukan apa ya, bukan jaminan kesuksesan akhirat ya, kalau itu tidak digunakan untuk ketaatan. Tapi kalau misalnya dia posting tentang ketaatannya kan nanti jadinya riya. Nah, mohon pendapatnya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Sebelumnya, jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Jika maksud orang yang hijrah kemudian dia ngasih testimoni, alhamdulillah setelah hijrah ya, istri saya tambah misalnya. Alhamdulillah setelah hijrah kemudian harta saya semakin melimpah. Dan jika tujuannya, maksudnya adalah dalam rangka untuk memotivasi yang lain, ayo kita hijrah, insya Allah diganti oleh Allah. Maka testimoni semacam ini silahkan digalakkan. Semoga menjadi sesuatu yang baik dan bisa mengajak kaum muslimin yang lain untuk ikut berhijrah. Namun bukan berarti bahwasanya dengan melimpahnya harta itu, bukan berarti bahwa posisi Anda sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengkritik hal ini dalam Al-Qur'an, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia mengatakan ketika dia dikasih oleh Allah taala, idza mabtalahu rabbuhu, dikasih oleh Allah, ujian oleh Allah, fa akramahu wa na'ama, Allah muliakan dia, Allah kasih nikmat dia, sehingga dikasih oleh Allah tambahan kenikmatan di dunia. Fayaqulu, lalu dia berkomentar, Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, fayaqulu Rabbi ahana. Sebaliknya ketika dia mendapatkan ujian, rizkinya seret, ya, pendapatannya semakin mengecil, fayaqulu, maka dia berkomentar, Rabbi ahana, Rabbku telah menghinakanku. Kalla, kata Allah, enggak seperti itu. Itu salah. Maka punya pemahaman bahwa rizki bertambah disebabkan karena hijrah, berarti Allah muliakan saya, ini pemahaman yang kurang tepat. Ya. Meskipun boleh-boleh saja orang bercerita setelah hijrah, lalu dia ngasih testimoni, Alhamdulillah berhasil, dapat ini, dapat ini. Dengan maksud untuk mempengaruhi orang, mari kita hijrah. Dan hijrah itu disyariatkan, meninggalkan sesuatu yang haram. Disyariatkan. Jika tujuannya seperti itu, kemudian terpengaruh yang lain, akhirnya mereka hijrah. Setelah hijrah, ada yang makin nyungsep, ya, hartanya. Ada yang cerai dengan istrinya. Ada yang kemudian, apa misalnya, usahanya gagal, bangkrut. Ya, ada yang dikasih oleh Allah, dan ada yang gak dikasih oleh Allah. Karena tujuan hijrah bukan untuk mencari dunia. Sehingga kita hijrah bukan meninggalkan sebagian dunia untuk mencari dunia yang lain. Tapi kita hijrah meninggalkan sesuatu yang haram, bagian dunia yang haram, untuk mendapatkan dunia yang halal, dan dalam rangka untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah apakah nanti diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik ataukah tidak, kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sahabat yang hijrah yang dulunya kaya seperti Mus'ab bin Umair. Kemudian ketika beliau masuk Islam, lalu beliau berhijrah, di Madinah beliau tetap miskin. Sampai beliau meninggal dunia, masih tetap miskin. Demikian pula beberapa sahabat yang lain. Mereka tidak seragam dalam hal ini. Sehingga masalah kaya dan miskin kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan indikator apakah Allah memuliakan sang hamba ataukah Allah tidak memuliakan sang hamba. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kajian yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.